الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه هداه وبعد. Kita akan mulai kembali kajian kita dari pembahasan kitab Kasyf Syubuhat, di mana pembahasan kita ini telah sampai kepada masalah yang apabila kita lanjutkan mungkin pembahasannya tidak terlihat utuh kembali, mengingat sudah cukup lama kita tidak kajian. Di pagi hari ini kita akan mundur sedikit ke belakang untuk mengetahui topik permasalahan yang sedang dibahas. Pada cetakan Syekh Shalih Ali Syekh itu ada pada halaman 311, di mana pada pembahasan itu tema kita adalah tentang syubhatnya orang-orang musyrikin. Ya, ini pokok temanya, di mana orang-orang musyrikin berdalih yang kesimpulannya bahwa seorang yang dinyatakan kafir atau dinyatakan sebagai orang yang murtad itu adalah orang yang terpenuhi padanya semua macam-macam kekafiran. Ini syubhatnya. Ya. Adapun gambarannya bahwa si musyrik ini menolak disebut sebagai musyrik disebabkan karena merasa bahwa mereka masih bersyahadat, ya, masih mengerjakan sholat, masih menunaikan zakat, dan masih melakukan perbuatan-perbuatan al-Islam lainnya, amalan-amalan Islam lainnya. Namun di samping perbuatan dan amalan Islam yang dia lakukan itu, dari sholat, puasa, zakat, dan yang lain sebagainya, dia melakukan kesyirikan yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melakukan kesyirikan yang besar seperti adzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Atau kesyirikan besar lainnya seperti an-nadhru li ghairillah, bernadhar untuk selain Allah. Namun dia tidak mau disamakan dengan orang-orang musyrikin dulu, dengan hujah, dengan alasan bahwa orang-orang musyrikin dahulu mereka tidak sama dengan kami. Di mana letak perbedaannya? Katanya bahwa orang musyrikin dulu tidak mengucapkan syahadat, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan Nabi, tidak beriman dengan hari kebangkitan. Adapun kami, kami mengucapkan syahadat, kami beriman kepada Nabi, beriman dengan hari kebangkitan, percaya kepada Al-Quran. Maka bagaimana kalian wahai Ahlus Sunnah bisa menyamakan kami dengan mereka, menyamakan kami dengan orang-orang musyrikin dulu? Di sini letak penolakan mereka. Menolak hukum takfir kecuali pada orang yang terkumpul padanya semua macam-macam kafir. Yang jelas ini adalah perkara yang batil, dan Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih telah membantah syubhat ini dengan lima bantahan. Nah inilah topik pembahasan kita yang lalu. Dan lima bantahan ini kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih bahwa orang yang beriman dengan sebagian dan dia kufur kepada sebagian, bahwa dialah orang kafir yang sesungguhnya. Dan ini adalah bantahan yang wajib, bantahan yang tepat sekali, karena tidaklah seorang mukmin, seorang dinyatakan sebagai mukmin melainkan orang yang dia beriman dengan semua perkara-perkara keimanan, Adapun orang yang dia beriman dengan sebagian, kemudian dia mengingkari sebagian, maka dia orang kafir yang sesungguhnya. Dialah orang kafir yang sesungguhnya. Baik, di sini Syekh mengatakan, itu Syekh Muhammad, la khilafa bainal ulama kullihim anna ar-rajula idza saddaqa rasulallahi fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafirun. Tidak diragukan bahwa para ulama sepakat kapan seorang membenarkan rasul pada sebagian perkara dan mendustakan perkara lainnya, bahwa dia itu adalah orang kafir yang belum masuk ke dalam Islam. Ya, ini mantan. Dan kondisi orang ini, ya, si musyrik ini, ya, dia beriman dengan sebagian, menolak sebagian. Beriman dengan, ya, mengucapkan la ilaha illallah, ya, mengerjakan sholat, puasa Ramadan, haji dan lain sebagainya, namun tidak mengamalkan kandungan dari syahadat. Ya, membatalkannya dengan, ya, dengan menyembelih itu selain Allah. Maka dia beriman dengan sebagian dan dia kufur dengan sebagian. Bisa difahami? Ini bantahan yang pertama. Kemudian bantahan yang kedua, itu ada pada halaman yang ke-348. Halaman 348. Di mana pada halaman itu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahmatullah alaih, ya, menerangkan yang kesimpulannya bahwa pengertian orang yang murtad dalam kutubul fiqh, dalam kitab-kitab fikih, itu adalah muslim alladhi yakfur ba'da islami, seorang muslim yang kafir setelah keislamannya, ya, dengan mengerjakan salah satu dari perkara yang membatalkan keislaman dia. Artinya apa? Artinya tidak harus seorang itu harus, ya, terkumpul padanya semua macam kekufuran baru dinyatakan kafir. Ya. Namun kapan dia melakukan satu, ya, bentuk kekufuran, yakfur. Ya, kapan dia melakukan satu bentuk kekufuran, dia yakfur. Ungkapan Syekh Muhammad tentang bantahan ini, kata beliau, "Fama makna al-bab alladhi dzakarahu al-ulama fi kulli madhhab?" Lantas apa maksud bab yang dibuat oleh para ulama fikih pada semua madhab? Semua madhab fikih bikin bab ini. Ya, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, ulama Hanabilah, ya. Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah apa lagi? Hah? Yang mau sebutin apa? Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah apa lagi? Satu lagi yang mau sebutin. Hah? Hanafiyah. Ya. Ini madhab-madhab yang masih terjaga. Di sana ada madhab-madhab yang karat. Ya, yang menguat. Karena kan tidak ada pengikut. Ya. Tidak ada khilaf. Pada keseluruhan mereka, ya, memasukkan satu bab dalam kitab fikih yang disebut dengan bab hukum orang yang murtad. Semuanya menyebutkan bahwa orang yang murtad adalah orang yang kafir setelah keislamannya dengan melakukan satu pembatal. Satu pembatal. Apa makna, kata Syekh. Maka lantas apa maksud, ya, para ulama membuat bab hukum murtad dalam kitab-kitab fikih mereka. Sedangkan, ya, orang murtad menurut mereka, huwal muslimu alladhi yakfuru ba'da islamihi thumma dzakaru anwa'an katsiratan kullu naw'in minha yukaffar. Atau yukaffir. Yaitu seorang muslim yang kafir setelah keislamannya, kemudian mereka menyebutkan macam-macam bentuk kekafiran-kekafiran. Yang salah satunya saja, jika dilakukan, seorang itu dikafirkan. Sedangkan dia menginginkan apa? Harus semua terkumpul. Ya. Dengan bahasa apa? Saya kan masih mengucapkan syahadat, saya masih sholat, ingat. Ini hujah. Hujah musyrikin. Ya. Nah, kalau ada muslim yang mengucapkan hujah seperti ini, ya, falal ajab. Sungguh ajaib. Ya, kalau ada seorang muwahhid yang mengaku mu'tam, bermakmum dengan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, kemudian mengucapkan hujah ini dalam rangka membela saudaranya minal musyrikin, falal ajab. Sungguh ajaib. Ya, fi'lan yang seperti itu terjadi. Ya. Demikian itu kita nasihatkan untuk yukfir minal ittila, yang perbanyak baca khususnya kutubut tauhid. Ya, wala yukabir, dan jangan menyombongkan diri dengan mengatakan seperti yang dikisahkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bahwa ucapan seseorang at-tauhid fahimnah, bahwa tauhid kami sudah paham, ini dalil akan ya besarnya kejahilan dia. Besarnya kejahilan. Ya. Nah, baik. Yang kedua atau yang ketiga ya. Bantahan yang ketiga adalah pengkafiran Allah Subhanahu. Ya, disebutkan dalam ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Taubah 74. Di mana Allah di situ mengkafirkan orang yang mengucapkan kalimat kufur. Satu kalimat. Kafarah Allah. Allah Azza wa Jalla mengkafirkan dia. Ibaratnya kata Syekh, ya. Wa yuqalu aidan alladziina qala Allahu fihim. Dan kita bilang juga kepada dia orang-orang yang Allah Azza wa Jalla ceritakan. Itu pada surat Taubah ayat 74. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Mereka bersumpah kepada Allah akan apa yang mereka ucapkan, dan mereka telah mengucapkan kalimat kekufuran dan mereka telah kafir setelah keislaman mereka. Lihat, mereka mengucapkan kalimat kufuran. Jadi, ya, apakah terkumpul padanya semua macam kekufuran? Nah, tidak. Tapi mereka mengucapkan kalimat kekufuran. Bisa satu, bisa dua. Ya, kalimat al-kufri. Namun apa hukum Allah kepadanya? Wa kafaru, kata Allah. Dan mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Setelah keislaman mereka. Kata Syekh qal, amma sami'ta Allah kafarahum bi kalimatin. Tidakkah kalian dengar dalam ayat ini bahwa Allah telah mengkafirkan mereka dengan sebab satu kalimat, ma'kaunihim fi zamani Rasulillah, padahal mereka hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yujahiduna ma'ahu. Tambah lagi mereka berjihad bersama Rasulullah, wa yusalluna ma'ahu, salat bersama Rasulullah, wa yuzakkun, mengerjakan menaikkan zakat, wa yahujjun, ya, wa yuwahhidun, berhaji, dan mereka mentauhidkan Allah, mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Meninggalkan peribadatan kepada berhala, ya. Namun mengucapkan kalimat kufuran. Kata Allah, fakafaru bada Islam. Terus di mana letak, ya, amalan mereka yang lainnya? Meninggalkan peribadatan kepada berhala, ya. Mengerjakan sholat bersama Rasulullah. Menunaikan zakat, siam Ramadan, bahkan jihad. Ya. Di mana letak amalan mereka ini semua? Ya. Amalan itu tidak lagi dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala saat dia melakukan apa? Kufuran. Dan ini yang dulu juga kita takrir min zaman. Dari zaman dulu bahwa satu pembatal menggugurkan amalan. Begitu bukan? Mau kesyirikan menguburkan amalan. Kenapa sekarang jadinya ada orang yang mengatakan, ya, mereka masih mengucapkan syahadat, mereka masih sholat, mereka masih puasa, mereka masih zakat. Bukankah dahulu kita takrir bahwa satu pembatal menguburkan semua? Namun sekarang ada yang mengucapkan, mereka masih mengucapkan syahadat, mereka masih mengerjakan puasa, mereka masih sholat, masih zakat. Ya, kenapa mereka dikafirkan? Ya lah, ajaib. Ajaib ya. Kok bisa begitu gitu loh. Ya kita. Kok bisa jadi begitu outputnya, natijanya, hasilnya, kesimpulannya? Apa yang salah gitu? Apa coba yang salah? Ya, Brahman. Allah. Kasihan. Ngomong. Ya. Apalagi ternyata mereka sama sekali nggak sholat, ya, tidak puasa, ya, tidak mengerjakan zakat, ya, kenapa mereka harus dibela dengan argumen-argumen sesat seperti ini? Kenapa mereka yang dibela? Ya. Kemudian kepada ahlu tauhid justru dimusuhi. Ainal uqul, ke mana akal sehat? Nas'alullah salamah. Nah ini. Nah sebenarnya kasus syubhat ikhfi. Ya, untuk membantah syubhat ya al-musyrikin dan juga orang-orang yang membela al-musyrikin. Baik, kemudian kita akan pindah kepada jawaban yang keempat. Itu tentang kafirnya orang-orang yang melakukan istihza, mengolok-olok ya agama. Yaitu kisah ya pulangnya Rasulullah dari Tabuk. Ya, kisah ini Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Taubah ayat 65-66. Di mana ada dalam barisan tersebut ya al-munafiqun. Ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan mereka muslimun. Ya, mereka muslimun kemudian kafaru. Mereka menjadi kafir disebabkan istihza yang mereka lakukan, mengolok-olok. Itu firman Allah yang berbunyi wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Jikalau kamu tanya kepada mereka, tentu mereka akan menjawab sesungguhnya kami ini hanya ya main-main dan sendak gurau saja. Itu mengolok-olok para sahabat. Mengolok-olok al-qurra, ya, al-qira'ah, mengolok-olok nabi. Ya, dengan mengatakan ma ra'aina mithlaha ula arghabu butunan wa aqdabu alsinan wa ajbanu inda liqa. Kami tidak pernah melihat yang lebih buruk daripada mereka, maksudnya para sahabat, nabi dan orang-orang para penghafal Quran. Paling banyak makan, ya, paling dusta lisannya, paling takut kalau ketemu musuh. Ini mengolok-olok. Mengolok-olok Rasulullah SAW. Lalu turun kepada Nabi kita firman Allah dalam ayat tadi. Kalau kamu tanya kepada mereka apa alasan mereka mengucapkan ucapan itu, pastilah mereka akan mengatakan kami cuma sendagurau dan main-main saja. Bilang kepada mereka wahai Muhammad, apakah ayat, apakah Allah, apakah Rasul, apakah ayat-ayatnya, dan apakah Rasulnya kalian jadikan itu sebagai bahan olok-olok. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian cari alasan kalian telah kafir setelah iman kalian, setelah keimanan kalian. Syekh Al-Fauzan mengatakan mereka mukminun kemudian kafaru, mereka menjadi kafir disebabkan kalimat ya. Maka tidak perlu terpenuhi sampai terpenuhinya semua macam kekufuran sampai meninggalkan sholat, sampai enggak puasa, sampai enggak zakat. Ya. Bahkan sebagian ada yang mengatakan ya, baru dinyatakan kafir kalau sudah mengkonversi agamanya keluar Islam. Baru kafir. Kalau itu sih saya paham. Katanya. Semua juga paham. Padahal kesyirikan itu milah. Jadi agama itu bukan hanya apa? Kristen, Yahudi. Ya, kalau di kita ada Hindu, ada Buddha. Namun kesyirikan itu milah. Dia juga agama. Kapan orang menyembelih untuk selain Allah, dia sudah pindah agama. Sebenarnya dia sudah pindah agama. Di antara hujah yang kawi adalah masalahnya adalah ya tentang turunnya ya surat Al-Kafirun. Di mana pada akhir ayat Allah Azza wa Jalla mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Dan ayat ini turun di Mekah di mana ya penduduk Mekah ketika itu enggak ada selain musyrikin. Jokowi. Jadi berbeda kalau ayat ini turun di Madinah. Ya. Mungkin orang akan mengatakan yang dimaksud dengan bagi kalian agama kalian itu Yahudi Kristen. Namun ketika ayat ini turun di Mekah, lakum dinukum waliyadin, menunjukkan bahwa perbuatan orang-orang musyrikin itu apa? Din. Itu adalah din, agama. Maka orang Islam manapun, walaupun pecinya putih bersih, bajunya berjubah tinggi, ya, mengkilat, ya, jenggotnya panjang. Karena pembahasan kita bukan orang muslim ya yang enggak kenal agama. muslimun saleh. Kapan dia melakukan kesyirikan, dia sudah pindah agama. Walaupun dia enggak catatkan itu dalam dalam catatan sipil. Dia sudah pindah agama. Yadbah, intaqal ila din. Berarti dia telah pindah pada agama baru. Ya. Yandur, intaqal ila din. Memberikan sajian, intaqal ila din. Ya. Nanam kepala kebo, intaqal ila din. Intaqal. Pindah. Ya. Maka kesyirikan agama. Sebagaimana tauhid adalah agama. Ya, lakum dinukum waliyadin. Kata Syekh di sini, fahaulail ladzina talaha Allahu annahum kafaru ba'da imanihim. Mereka orang-orang yang Allah tegaskan bahwasanya mereka telah kafir setelah keimanan mereka. Wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Mereka itu sedang bersama Rasulullah dalam perang Tabuk pada perjalanan pulang, subhanallah. Ya, amalan apa yang lebih tinggi daripada apa? Jihad fi sabilillah. Namun ketika mengeluarkan kalimat yang itu membatalkan apa jihadnya masih di itu? Enggak lagi di itu. Ya, enggak lagi di itu. Jangankan puasa, jangankan salat, nabi saja kalau dia melakukan kufuran apa kata Allah? Batal Islamnya. Lain asyrakta la yahbatanna amal. Kalau kamu wahai Muhammad melakukan kesyirikan, batal. Batal amalannya. Allah juga berfirman tentang orang-orang saleh. Ya, sebelum kita walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka dulu melakukan kesyirikan, tentu mereka tentu gugurlah amalan yang dahulu pernah mereka kerjakan. Lain kok. Ya. Salatnya masih dibela. Ya. Musyrikin masih dibela karena apa? Masih salat. Bahkan kebanyakan mereka pak tidak sholat mungkin ya dengan alasan masih puasa, bahkan mungkin mereka ya meninggalkan sholat meninggalkan puasa juga melakukan kesyirikan. Rasulullah SAW. Qalu kalimatan, mereka ini telah mengucapkan satu kalimat. Dzakaru annahum qalu ala wajhil mazih, disebutkan bahwa mereka mengucapkan itu main-main. Fatam maladi syubah, maka perhatikanlah syubhat ini. Wa ya qauluhum, yaitu ucapan mereka, tukaffirunal muslimina, kok kalian bisa mengkafirkan kaum muslimin, wa hum unasun yashhaduna alla ilaha illallah, padahal mereka adalah orang yang mengucapkan syahadat. Wa yusalluna wa yusumun, masih salat masih puasa. Ternyata ucapan itu hujah atau syubhat? Syubhat. Nah, itu syubhat. Nah, kita sudah sebutkan 4 bantahan. Bantahan yang kelima yaitu Syekh Muhammad membantah syubhat ini dengan 2 kisah. Dengan 2 kisah, yaitu kisah Dzatu Anwar dan kisah ya Bani Israil. 2 kisah ini serupa. Dzatu Anwar kita tahu. Ya, pada saat perang Hunain, di mana sahabat minta kepada Rasulullah untuk dibuatkan pohon seperti yang dimiliki oleh orang musyrikin, ya, di mana orang musyrikin sebelum perang menggantungkan senjatanya di pohon itu. Minta sebagian sahabat yang katanya baru masuk Islam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Buatkan untuk kami dzatu anwat seperti mereka punya dzatu anwat. Lalu Nabi pun mengingkari apa yang mereka minta. Ya, dengan mengatakan inna sunan qultum walladzi nafsi biyadi kama qalat banu Israil Musa. Sungguhnya itu adalah ajaran apa yang kalian ucapkan itu seperti dan mirip apa yang pernah diminta oleh Bani Israil kepada Musa. Nah, ini kisah yang kedua. Ya. Apa kisah yang kedua? Kisah Bani Israil. Ketika mereka selamat dari kejaran Firaun, melewati laut merah, maka mereka sampai kepada sekumpulan orang yang sedang iktikaf ya di berhalanya. Ya, sedang berdiam di berhalanya, beribadah. Kemudian pengikut Musa ada yang bilang, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatkan untuk kami sesembahan seperti mereka punya sesembahan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dua kisah ini itu dalam rangka membantu. Coba anda lihat, Syekh Muhammad membawakan kisah ini dalam rangka apa? Membantah. Namun sebagian kita mengambil kisah ini sebagai bantah. Ya. Bukan berdiri dalam barisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang membantah syubhatnya musyrikin tadi. Namun berdiri di barisannya musyrikin yang dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nyalal aja. Kenapa jadi begitu? Ya, apa yang salah? Ya. Apa yang salah? Ya, sehingga jadi seperti itu. Ya, didikannya. Baik. Jadi, ya, kisah ini itu dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah sebagai bantahan yang kelima terhadap syubhat yang diucapkan oleh musyrikin itu. Ya. Di mana pada kisah ini kita ketahui bahwa seorang muslim jadi apa? Kafir hanya dengan satu kekafir. Ya. Karena ketika para sahabat minta untuk dibuatkan datu anwat kepada Rasulullah, Rasulullah mencegah. Rasulullah azza wa jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah. Ya. Dengan mengatakan bahwa apa yang kalian minta itu seperti yang pernah diminta Bani Israel. Apa yang diminta Bani Israel kepada Musa dibuatkan ilah. Ini kekufuran. Begitu juga apa yang kalian minta adalah kekufuran. Ya. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala setelahnya menerangkan bahwa orang-orang musyrikin itu memiliki syubhat seputar kisah ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak menjadi kafir. Jadi ini ucapan siapa? Musyrikin. Ya. Bahwa mereka tidak menjadi kafir disebabkan ya permintaan itu. Dan bukan ucapannya muwahhidin. Ya, tapi sekarang ini diucapkan oleh siapa? Sebagian muwahhidun. Ya. Dengan mengatakan mereka kan enggak langsung dikafirkan. Ya. Dan ini jelas bantahannya. Ya, bahwa mereka tidak dikafirkan karena mereka belum melakukan. Itu keterangan Syekh Muhammad dan Tuhan. Yang tidak dilakukan lagi jika mereka lakukan, apakah pengikut Muhammad atau pengikut Musa alaihissalam mengerjakan apa yang mereka minta, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh nabinya, laka saru, hasilnya mereka. Cuman yang sedikit ingin saya kasih catatan di sini, ya, adalah poin di mana Syekh Muhammad membawakan kisah ini sebagai bantahan kepada musyrikin, tapi ya sebagian orang yang mengaku bermakmum dengan Syekh justru menjadikan itu ya sebagai pembelaan terhadap musyrikin. Nah ini jelas ya kekeliruan yang jelek sekali ya dan sangat berbahaya sekali waliyadzubillah. Dan akhirnya kata Syekh Qala wa min ad-dalil ala dzalik pada halaman 348 dan diantara dalil akan hal ini yaitu yang menunjukkan bahwa orang itu menjadi kafir hanya dengan satu kekafiran. Enggak perlu terkumpul padanya semua kekufuran baru kafir. Adalah mahakallahu taala anhu bani Israil an bani Israil. Apa yang Allah kisahkan tentang Bani Israil ma'islamin wa ilmihim wa salaihim. Padahal Bani Israil ini sudah masuk Islam, berilmu dan soleh. Jadi pembahasan kita tentang muslimun soleh. Ya. Tentang orang muslim yang dia soleh. Ya. Adapun yang meninggalkan sholat sudah kafir dengan dia meninggalkan sholat. Annahum qalu li Musa, bahwasanya mereka bilang kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami sesembahan seperti halnya mereka punya sesembahan. Ini ucapannya Bani Israel kepada Musa. Wa qawlu unasi minas sahabah, dan juga ucapan sebagian sahabat. Ij'alana ya Rasulullah dhatu anwat. Buatkan untuk kami wahai Rasulullah dhatu anwat, sebagaimana mereka punya dhatu anwat. Fahalafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersumpah. Anna hadza mithla qawli Bani Israil. Bahwa apa yang diucapkan para sahabat itu adalah seperti yang diucapkan oleh Bani Israil, buatkanlah untuk kami sesembahan. Nah ini, berarti kisah ini dibawakan sebagai bantahan terhadap syubhatnya musyrikin. Selanjutnya kata beliau, qala walakinil musyrikin syubhatun yadluna biha inda hadhil qisah. Namun orang-orang musyrikin mereka memiliki syubhat yang mereka tebarkan berkaitan dengan kisah ini. Apa syubhatnya? Wa ya'nam yaqulun, yaitu bahwasanya mereka berkata, inna bani Israil lam yakfuru bidzalik, bahwa Bani Israil belum kafir dengan perbuatan itu. Jadi dia ucapkan aja musyrikin. Ya. Wa kadzalika alladziina sa'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaj'al lahum dasa'an wa lam yakfuru. Dan begitu pula orang-orang yang minta kepada Nabi untuk dibuatkan zat anwat, mereka enggak kafir dengan perbuatan itu. Ya. Dan ucapan ini bukan ya hujjah, namun dia adalah syubhat. Apa jawabannya? Kata Syekh Al, berarti selesai sudah kita dari syubhat yang pertama, bantahannya lima. Bantahannya lima. Cuman pada bantahan yang kelima, ya, pada bantahan yang kelima, orang musyrikin punya syubhat terhadap kisah itu. Jelas ya? Punya syubhat terhadap kisah itu. Dengan mengatakan bahwa Bani Israel tidak menjadi kafir, ya, para sahabat yang minta kepada Nabi Zat Anwat juga tidak menjadi kafir. Nah, ini syubhat sebagian kita. Ya. Juga mengucapkan ucapan itu. Mereka enggak dikafirkan. Ya. Ternyata mereka sama sepemikiran dengan siapa? Musyrikin. Mereka sama sepemikiran dengan musyrikin. Pada jawab, maka jawaban terhadap syubhat terakhir ini. Annaqula inna Bani Israil lam yaf'alu dhalik. Jawabannya sudah ada dalam kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bahwa Bani Israel mereka belum melakukan itu. Wakadzalika alladziina sa'alu an-nabiy lam yaf'alu dzalik. Begitu pula orang yang minta kepada Nabi dibuatkan zat anwat juga belum melakukan itu. Mereka baru sebatas minta. Wala khilafa anna Bani Israel, dan tidak ada silang pendapat bahwasanya Bani Israel lau fa'alu dzalika lakafaru. Kalau mereka terus melakukan apa yang mereka minta setelah adanya larangan, itulah mereka kafir. Wala khilafa anna alladziina na'amu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga orang-orang yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat mereka minta dzat anwat. Lau lam yuti'uhu wattakhadhu dzat anwatin ba'da nahyi lakafaru. Kalau mereka tidak mentaati Nabi dan menjadikan dzat anwat, mengambil dzat anwat, membuat dzat anwat setelah ada larangan dari Nabi, tentulah mereka kafir. Karenanya, wa hadza huwa al-maqlub, dan ini yang ya kita mau. Jadi kesimpulannya bahwa itu merupakan syubhat dan bukan hujjah ya bagi muwahhidun, melainkan itu syubhat al-musyrikun di zaman dahulu. Maka iyyak ya ayyuhal muwahhid, ayuh sunni, ayuh muslim, hati-hati dari menjadikan syubhat itu sebagai hujjah. Yang wajib bagi kita membantah, bukan justru kita menguatkan argumennya orang musyrikin. Baik. Selanjutnya, yaqulu, beliau berkata, walakin hadhil qissah tufidu. Namun kisah ini, maksudnya kisah yang terakhir, ya, yaitu kisah Dzat Anwat dan kisah Bani Israel yang bersama Musa. Dia memberi faedah bagi kita. Annal muslima balil alim, bahwa seorang muslim bahkan orang alim sekalipun, qad yaqa'u fi anwa'i minasyirki la yadri anha. Dia bisa terjatuh kepada bentuk dari kesyirikan yang tidak dia ketahui. Ya. Karena para sahabat, walaupun mereka adalah hadithu ahdin bil Islam, orang yang baru masuk Islam, ya, namun mereka ya, bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana lagi yang cuma bersama ustad, ya, gimana lagi yang cuma bersama ustad, ya, ngaji seminggu sekali yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ya, bisa salah. Ya. La yadri anha, yang dia tidak ketahui. Wa tufidu at-ta'lim wa at-taharruz, maka hal ini mengharuskan seorang belajar dan hati-hati. Wa ma'rifata anna qawl al-jahil, dan hal ini juga memberitahukan kepada kita bahwa ucapan orang jahil at-tauhid fahimnah, tauhid kami sudah paham. Anna hadza min akbar al-jahl, bahwa ini di antara kejahilan yang paling besar. Wa maka'idi syaitan, dan tipu daya syaitan. Maka hati-hati dari tipu daya syaitan yang memalingkan kalian dari belajar tauhid. Ya, nah ini menimpa sebagian talabatul ilm, ya, penuntut ilmu dalam negeri ataupun di luar negeri. Ya, yang mengkhususkan ya, untuk belajar satu disiplin, kemudian tabahur, ya, kuat dalam disiplin itu, namun merupakan tauhid. Ya, sebagaimana hal ini sangkaan sebagian talabatul ilmi penuntut ilmu bahwa salafiyah adalah ilmu hadis. Kalau sudah jago hadis berarti salafinya makin kencang. Ya. Sama seperti orang yang menganggap bahwa salafiyah adalah ilmu jarh wa ta'dil. Makin keras ya jarahnya, ya. Walau tanpa ta'dil, ya, semakin kuat salafinya. Di mana sebagian lain menganggap bahwa ya, kualitas salafinya seseorang itu diukur dari hebat di ilmu nahwu. Ya, hebat di dalam ya, ilmu sharaf, dalam ilmu lughah. Yang lain menganggap dalam ilmu fikih. Ya, mengetahui aqwal. Dan yang lain sebagainya. Ya, namun itu semua enggak berguna kalau enggak dibangun di atas pondasi tauhid. Dan bukan dalam rangka khidmat kepada tauhid. Ketahuilah bahwa ilmu itu semua itu yakhdumut tauhid sebenarnya. Bukankah ya mana yang lebih dulu, tauhid atau ilmu bahasa Arab? At-tauhid. Mana lebih dahulu, tauhid atau ilmu fikih? Tauhid. Setelah orang mengetahui at-tauhid, baru kemudian ya'budallah. Dia beribadah kepada Allah di atas tauhid. Tahu siapa yang dia ibadahi. Tahu siapa yang harus dia hindari dalam ibadahnya. Apakah dengan sholat dia ibadah? Atau dengan puasa? Dengan apa? Nah ini. Maka ya kita sayangkan bahwa kita dapat ada orang-orang yang ya justru mendiskreditkan al-muwahhid dari sisi bahasa Arab. Mendiskreditkan al-muwahhid dari sisi ya al-fikih. Ya. Betul bahwa seorang muwahhid harus belajar bahasa Arab, dia pelajari. Ya, kemudian fikih dia pelajari, ilmu lain dia juga harus belajar untuk ya, dia beribadah kepada Allah setelah dia mengetahui tauhid yang benar. Ya. Namun dengan semata-mata bahwa seorang muwahhid mungkin dia lemah dalam bahasa Arabnya padahal tauhidnya benar. Misalnya, kemudian dijatuhkan tauhidnya dari si bahasa Arabnya. Ini mirip seperti musuh-musuhnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menolak dakwah Syekh dengan menuduh beliau dari sisi bahasa Arab. Itu bukan ini pernah menimpa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun yang menjadi ukuran adalah tauhidnya. Benar dulu enggak tauhidnya? Itu dulu. Gitu. Kalau benar, ya maka nasihat dan dia belajar bahasa Arab, belajar yang lainnya. Tapi kalau enggak benar, walaupun dia ahli dalam bahasa Arab, maka enggak ada ukuran. Ya. Ilmu-ilmu itu semua tidak ada ukurannya. Tidak dianggap, ya, kecuali dia adalah seorang muwahhid. Baik, selanjutnya Saya ingin baca halaman 350 karena padanya terdapat pelajaran yang penting dalam pembahasan ini. Pada alinea kedua kata beliau, ini adalah syarah dari Syekh Saleh Ali Syekh. Berkata Syekh Saleh, "Wa tahsilu hadza anna al-ulama min jami'il madahib al-matbu'ah min al-Hanafiyyah wal-Malikiyyah wash-Syafi'iyyah wal-Hanabilah wadh-Dhahiriyyah, kullu haula min al-madahib al-matbu'ah al-baqiyah wa min al-madahib al-munqaridah aidan ka madhhab Ibn Jarir wa madhhab Sufyan wa madhhab al-Auza'i wa madhhab al-Laits ila ghairi dhalik." Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa para ulama seluruhnya dari semua mazhab yang diikuti dari Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, bahkan Zahiriyah sekalipun, semua ini adalah mazhab-mazhab yang diikuti. Dan juga mazhab-mazhab yang sudah inqirad, sudah menguap, karena tidak ada pengikut, tidak ada pembelanya. Dicontohkan seperti mazhabnya Ibn Jarir, mazhabnya Sufyan, Tsauri, mazhabnya Auza'i, mazhabnya Laits bin Sa'ad, dan seterusnya. Haula indahum, menurut mereka semuanya bahwa al-muslim alladzi yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah qad yaqru ba'da islami. Bahwa seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah muhammadar rasulullah bisa kafir setelah keislamannya. Sedangkan si musyrik bilang enggak bisa. Padahal semua mazhab mengatakan bisa kafir ya setelah keislamannya. Wa jami' anwa' al-kufr 'inda jumhur haula tarju ila arba'ah. Nah ini usul al-sunnah. Perhatikan. Dan bingkai kekufuran, macam-macam kekufuran yang banyak. Ya, sebagian mungkin bawakan 10, sebagian bawakan 100, sebagian bawakan 500, sebagian bawakan 1000 macam kekufuran. Tapi keseluruhannya bingkainya itu kembali kepada 4. Ini kaidah gitu, al-sunnah. Tarju ila arba'ah, kembali kepada 4 pokok kekufuran. Al-i'tiqadi, ya, kekufuran dalam hal keyakinan, wal-qaul dalam ucapan, wal-fi'il dan dalam perbuatan dan keraguan. Ini sudah kita takdir dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Ya, seorang bisa kafir hanya dengan keyakinan, walau tidak melakukan. Ya, seorang bisa kufur ya, dengan perbuatan, walau tidak meyakini. Itu maksudnya. Jadi bukan harus terkumpul empat-empatnya baru kafir. Seorang bisa kufur dengan ucapan, walau tidak melakukan, walau tidak meyakini. Ini akhirnya alasannya. Dan seorang bisa kufur hanya dengan keraguan, walaupun tidak melakukan. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan kembali kepada empat, bukan harus terkumpul empat-empat. Jelas? Fayurji'una jami'an wa'il kafirat ila hadi hadhil anwa'. Semua macam-macam kafiran yang banyak itu, muaranya kepada empat kufuran. Ima bi'tiqadin yudadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa la wazim syahadatain. Apakah dengan sebab keyakinan yang bertentangan dengan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah dan konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Ini keyakinan. Ya. Wa imma biqawli yudadu al-Islam. Atau dengan ucapan yang bertentangan dengan Islam. Ini ucapan. Ya. Aw bi fi'lin yudadu al-Islam. Atau dengan perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Ini perbuatan. Walaupun tidak mengucapkan, walaupun tidak meyakini. Au bisyakkin fima anzalallahu ala rasulih. Atau dengan keraguan terhadap apa yang Allah turunkan kepada rasulnya. Aman yataqada aqidatan tudadul islam. Min asli kharaja minat din. Maka barang siapa yang dia meyakini itu keyakinan yang bertentangan dengan Islam. Ya, dari pangkalnya maka dia keluar dari agama. Man qala qawlan yudadu al-islam min aslihi kharaja min ad-din wa kafara ba'da islami. Begitu pula barang siapa yang mengucapkan ucapan yang bertentangan dengan Islam dari pangkalnya, dia keluar dari agama dan dia kafir setelah keislamannya. Walihada qalu, oleh karena itu para ulama mengatakan bab hukmil murtad dalam semua kitab fikih, bab hukum orang murtad. Yaitu siapa murtad? Wa wal muslimul ladzi kafara ba'da islami, yaitu orang muslim yang kafir setelah keislamannya. Qalu, dan mereka mengatakan wa yakfurul muslim wa ba'dhum yaqul yartaddul muslim. Sebagian ulama itu mengatakan si muslim menjadi kafir dengan begini. Yang lain mengatakan si muslim menjadi murtad dengan begini. Disebutkan dengan meyakini ini. Aw qauli kadza wa kadza wa kadza, atau dengan ucapan ini disebutnya macam-macam. Aw fi'lin, atau dengan perbuatan ini au syakkin atau dengan keraguan. Fadil arba aja'aluha anwa'an li usulil mukaffirat. Maka empat perkara ini adalah pangkal dari kekufuran. Kembali kepada keyakinan, kembali kepada perbuatan, kembali kepada ucapan, dan kembali kepada keraguan. Nah, هذا والله تعالى على وعلم. Ya, insyaallah ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita siang di pagi hari ini. Mungkin kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wal ilmu innallah. Kita nakif pada halaman 351 ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan ala ustazina ikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.